menjelaskan tentang ahkam siam, sedikit tentang ahkam siam ditinjau dari sisi orang-orangnya. An-nasu fiha aksal asyara. Umat manusia, orang-orang terkait dengan masalah ahkam siam ada 10 pihak. Yang pertama ialah al-muslim, al-baligh, al-aqil, al-muqim, al-qadir, as-salim min al-mawani. Dia muslim, baligh, berakal, mukim, mampu dan selamat dari penghalang-penghalang puasa. Orang yang seperti inilah yang diwajibkan untuk puasa Ramadan pada waktunya dengan dalil Al-Quran, dalil hadis dan ijma' para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Sudah yang sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aytumul hilala fasumu." Kalau kamu melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Juga dengan ayat yang ma'ruf, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam ila akhirih. Yang mukhatab, yang diajak bicara, yang terkena kewajiban di atas adalah orang tersebut. Muslim, baligh, berakal, mukim, mampu, selamat dari pengharap-pengharap puasa. Inilah yang mukallaf dengan siap. Ada orang kafir, dalam keadaan dia kafir, maka tidak sah puasanya. Beban syariat tetap diberikan kepadanya. Mukhawabun di syariah. Tetapi ketika dia melakukannya dalam kondisi masih kafir, tidak sah puasanya, tidak sah sholatnya. Barulah ada seseorang yang masuk Islam, ya mu'allaf. Ada seseorang yang masuk Islam sebelum masuk Ramadan, sepakat dia wajib puasa Ramadan ketika masuk Ramadan. Ada seseorang yang masuk Islam di pertengahan Ramadan, mu'allaf pada pertengahan Ramadan, maka wajib bagi dia puasa di sisa-sisa hari Ramadan dan tidak perlu mengqadha hari-hari yang telah lalu dari Ramadan. Dia masuk Islam tanggal 15, maka 15 di belakang dari qadha, 16 sampai akhir wajib dia berpuasa dikarenakan dia muslim. Ada seseorang yang masuk Islam di tengah-tengah hari Ramadan, masuk Islam di siang hari. Jadi dia masuk Islam di mu'alaf di siang hari. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam buku yang majaz di Ramadan, lazimu imsak baqiyatil yaum li'annahu shara min ahli wujub. Wajib bagi dia untuk berpuasa pada sisa hari, sebab dia sudah menjadi orang yang berkewajiban berpuasa waktu itu. Lalu misalnya adapun hari-hari yang telah lalu dari Allah sama dia, jika dia masih kafir. Lalu misalnya orang yang kedua ialah shaghir, anak kecil yang belum baligh, maka tidak ada kewajiban atas dia untuk berpuasa sampai dia baligh. sama dia boleh. Ketika dia belum memayis, maka tidak ada bimbingan apapun terkait dengan dia. Tetapi kalau dia sudah memayis tapi belum balik, dianjurkan untuk melatihnya, melatih dia untuk berpuasa ketika dia punya kesanggupan. Latihannya itu puasa normal sebagaimana biasa, ikut sahur sebelum subuh dan takjil iftar ketika masuk maghrib. Saum kamil, yaum kamil, bukan latihan puasa beduk, puasa beduk isi ibadah, atau puasa beduk yakni ada duhur dia buka puasa, atau puasa asar ada asar dia buka puasa. Nah, tapi latihannya betul-betul puasa terus, sehingga diukur kadar kemampuan dia, jangan dipaksakan dan yang dibiarkan. Orang tua yang mereka bawa-bawa. Baik, di juga dalam hadis Rudayyib ibn Mu'awwid di Bukhari wa Muslim, dia menyatakan arsala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghadatan ashra ila Qur'an sah. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyat yawmih, wa man asbaha shaiman falyasum. Rasulullah SAW mengutus beberapa utusan pagi hari Asyura dan sebelum Muharram ke desa-desa sahabat Ansar sambil menyatakan, menyerukan, barang siapa yang pagi ini sudah sarapan pagi, sudah makan, sempurnakan puasa di seharinya. Dan siapa yang pagi ini masih berpuasa belum makan, maka teruskan puasanya. Ini puasa Asyura dulu diwajibkan. Begitu turun fardu Ramadhan, maka yang wajib adalah Ramadhan, Asyura menjadi sunnah. Syahidnya kata yang berbagi, fakunna nasumuhu ba'd, kami pun puasa Asyura selain, wa nusawwimu sibyanana, dan kita melatih puasa anak-anak kami. Wa naj'al lahum al-lu'batan al-'ilm, kami buatkan untuk mereka mainan-mainan dari kapas, dari kain. Ya lembut. Baiklah, maka halu barat-barat akwilah mudah. Kalau ada yang nangis karena kelaparan, tidak makan, kita kasih itu mainan. Hatta yakuna inda iftar, hingga datang waktu iftar. Paham ya? Sehingga anak kecil yang belum balik tidak kuasa puasa. Jelas, rupiah kalau tertalakan diangkat penatak penatak ini dan tiga orang. Jadinya wan sendiri hatta yang bur dari kecil sampai dia besar. Kalau mayis tidak ada apa-apa, tidak diberi kalau sudah mayis terjadi belum balik, ada juga untuk melatih mereka berpuasa. Tapi latihannya puasa sehari penuh. Jokul di sesuai dengan waktunya dia dipaksa. 5 tahun mau suruh poso, nah, sampai dia mau mati lah jadi tidak boleh. Hanya di hukum Papua tujuh dia sudah mulai ngerti, biasanya akan usia secara global dia mulai kuat diminta berpuasa. Latihan begitu dia balik dia akan baru perlu berpuasa normal bagaimana biasa. Baik. Dalam bab ini dibahas oleh para ulama terkait dengan pembahasan masalah ciri-ciri baik. Ini dibahas dalam buku-buku fikih yang lain. Alhamdulillah ini orang berpuasa solid. Orang yang ketiga al-majnun, orang yang gila, fakitul akal, yang tidak punya akal. Orang yang gila ada dua macam. Yang pertama ialah orang yang gila selamanya, tidak pernah sadar atau siuman dari gilanya. Maka tidak ada kewajiban puasa atasnya, dikarenakan bukan lagi mukallaf, dan tidak sah bahkan puasanya, dikarenakan tidak punya akal untuk mencerna ibadahnya. Baru ini kalau gilanya total. Yang kedua, orang gila yang kadang siuman, kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras. Ketika dia gila, hukumnya sama dengan di atas. Ketika dia waras, ya sadar lebih dari 24 jam, maka dia diminta puasa ketika waras. Amin. Terus kalau dia warasnya hitungan jam, gendeng lagi, ini waras gendeng lagi, hitungannya hanya jam, maka hukumnya sama dengan sebelumnya. Terus dia waras, misalkan satu sehari, dua hari, tiga hari, normal begitu. Di masa-masa normal, dia berwujud, berpuasa, dan Allah itu. Dibahami ya, tidak ada qadha puasa untuk hari-hari yang dia tinggalkan karena majnun, karena gila. Ketika ada seseorang yang gila, baik, di siang hari Ramadan waras sampai malam waras, apakah dia berpuasa di sisa hari? Jelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Madarijul Ramadan, wa idza afaqal majnun ahna'a nahari Ramadan lazimahu imsaku baqiyati yaumih li'annahu shara min ahli al-wujub. Apabila ada orang gila yang siuman, yang sadar, yang waras di siang hari Ramadan, maka wajib untuk berpuasa di sisa hari karena dia termasuk orang yang berpuasa. Wala yalzamuhu qadha'u, tapi tidak harus mengqadha puasa hari itu, sebagaimana anak kecil yang belum balik tidak mengkodok puasanya ketika di dalam balik, sebagaimana orang kafir tidak mengkodok puasanya ketika di dalam masjid. Paham ya? Dia berpuasa di sisa hari, tapi tidak mengkodok puasa dikarenakan gilanya. Termasuk dalam kategori orang gila, ini penambahan ya kan, ialah orang yang fly. Tahu fly? Orang yang mabuk, orang yang berapa tahun sekarang ini? Tahu fly? Tidak sadarkan diri karena mabuk. Sekarang bahasanya, ya sekarang fly lah. Entah dia minum khamr atau yang sejenis itu sampai tak sadarkan diri, namanya sadron. Baik. Kalau dia sakronnya itu tidak siuman dalam satu hari itu, maka tidak ada kewajiban puasa dan yang sah puasanya dikarenakan dia mempunyai akal. Atau kamu kolok? Atau kamu kolok? Orang aku. Atau kamu kolok? Orang sadar. Kenapa kamu kolok kalau tidak punya akal? Taylor kan tak punya akal, itu tak punya akal. Ya Taylor tak punya akal. Kalau yang pertama dia berdosa karena mabuk. Yang kedua wajib qadha, dikarenakan dia enggak puasa pada hari itu. Bukan karena musibah gila yang menimpa dia, tapi dia sendiri yang menyebabkan dia mabuk. Wajib mengqadha puasanya. Tapi ketika dia dimabuk selama sehari tersebut, selama satu hari itu, hari itu enggak sah puasanya dengan dalamnya akan harus istighfar, qadha kepada Allah dan qadha. Orang yang keempat, al-harim alladhi balagha al-hadayan wa saqata tamyizu. Seseorang yang sudah tua renta sampai pada tingkat sudah menggigau dan hilang ingatan, alias studi pun, sudah tua tapi pun, yang seperti ini para wali pun, dia bukan lagi mukallaf, tidak wajib puasa, tidak sah puasanya, dan tidak ada kewajiban fidyah. Tidak ada kewajiban puasa, tidak sah puasanya, dan tidak ada kewajiban fidyah. Silakan orang miskin kerja apa? Kenapa? Li'annahu ghairu mukallaf, dia bukan lagi orang yang mukallaf karena sudah hilang darinya. Sama seperti anak kecil yang belum majlis. Paham ya? Dua kata-kata. Tua bangga, hilang ingatan. Maka bukan lagi mukallaf. Baik. Ketika ada seorang yang sudah mulai tua bangka, kadang pikun kadang normal, kadang pikun kadang normal, pikunnya belum total. Yip, dirinci. Kalau sadarnya itu hitungan jam, beberapa jam, pikun lagi, beberapa jam, pikun lagi, maka sama dengan dia pokoknya. Tetapi apabila orang tua pikun sadarnya dia dari pikun itu lama, sehari, dua hari, tiga hari, maka dilihat kondisi fisiknya. Kalau dia adalah orang yang sanggup puasa, wajib puasa, wajib puasa, tidak ada qadha untuk hari-hari yang dia tinggalkan karena pikun, bukan kalah. Tetapi ketika dia tidak sanggup puasa karena tua bangka, maka dia fidyah, membayar fidyah jika memang jika ada tua bangka tapi tidak pikun, maka dia fidyah. Lain lagi ya, hilang pikunnya sekian hari normal. Pada sanggup puasa maka wajib puasa. Lihat hari-hari yang dia tinggalkan karena pikun tidak ada kobo atasnya. Tapi kalau dia sadar dari pikunnya tapi tidak kuat puasa, maka memang fidyah. Jadi fidyah satu hari satu orang miskin harus. Yang kelima, orang yang kelima, al-ajiz al-musyiyam ajzan mustamirran la yurja zawalu. Seseorang yang tidak sanggup puasa secara terus menerus, yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang tidak sanggup puasa secara terus menerus tidak diharapkan kesembuhannya. Ini ada dua pihak. Yang pertama ialah al-kabir, orang yang sudah tua renta, tidak sanggup puasa, tapi akalnya masih sehat, nggak pikun. Tua renta, nggak sanggup puasa, tapi akalnya masih sehat, nggak pikun. Yang kedua, orang yang sakit mariut dengan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara medis. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya secara medis dan tidak sanggup puasa karena sakit. Itu yang seperti ini tidak ada kewajiban puasa atasnya. Sebab tidak sanggup. Lagi kali Allah Allah tidak bersama. Tetap Allah masalah. Tetapi wajib atas dia untuk fidyah. Wajib membayar fidyah satu hari satu orang miskin. Ini ijma ulama, sepakat ulama dalam fidyah. Karena nanti dari Allah Bukhari dari Bukhari Syekh Al-Kabir Al-Qadir Al-Kabir لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. ابن عباس menjelaskan tentang laki-laki yang tua bangka, perempuan yang sudah tua bangka, yang enggak sanggup untuk berpuasa, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Namanya apa ya, Pak? Fidyah atau it'am. Barakallahu. Terkait dengan masalah fidyah, bisa memberikan fidyah dia setiap hari, per hari. Bisa pula fidyah di akhir bulan untuk sebulan. Bisa pula di awal bulan untuk sebulan penuh. Bebas. Jadi bisa menggunakan bahan makanan pokok mentah, bisa menggunakan bahan matang. Bisa dia berikan dia itu kepada satu orang miskin saja, ibu-ibu terus. Bisa pula dia mengundang 30 orang miskin untuk makan di rumah dia sebagai fidyah. Bebas. Baiklah. Jadi sebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bukunya Majalis Al-Ramadhan. Ukuran fidyah, kalau dari bahan makanan matang, dari bahan makanan matang yang dia berikan lengkap, nasi, sayur, lauk-lauk yang biasa dia makan tiap hari, yang dia makan, yang biasa dia makan setiap hari, bisa untuk undang dia ke rumah suruh makan, bisa untuk kirimkan nasi bungkus, nasi kotak, nasi box ke teman yang miskin tadi, jelas. Itu kalau makan. Aku biasa makan sate kayak sate. Aku biasa makan tempe kayak tempe. Aku biasa makan tahu kayak tahu. Umumnya tahu tempe, tahu tempe, telur, ayam, ya. Kasihan biasa rombak ya. Ayamnya, biasa telurnya, biasa tempenya. Seperti yang kamu makan. Adapun untuk ukuran bahan makanan mentah disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ukurannya adalah nisfu kilo wa asru gramat, setengah kilo 10 gram dengan tepung gandum yang bagus, bisa menggunakan buruk, bisa pula menggunakan beras makanan pokok masing-masing negara. Setengah kilo 10 gram itu tepungnya berapa kon? Setengah kilo berapa kon? 5 on. Jadi 5 on 10 gram. 5 on 10 gram atau setengah kilo tambahin 10 gram. 510 gram, 5 on 10 gram, atau 5 kilo 10 gram. Beras atau makanan pokok saja, hanya kasih. Kalau aku ingin memberikan namanya beras untuk selama 1 bulan penuh, berarti 510 gram dikalikan 30 hari. Sama dengan berapa? 510 gram dikalikan 30 hari sama dengan 15 kilo. 15 kilo 3 on. Ya, 15 kilo 3 on. Atau mencapai 15 kilo setengah habis. Beras itu untuk dia selama 30 hari. Barulah. Nah, lalu misalnya ini berlaku untuk yang laki atau yang perempuan dengan kondisi yang sama tadi, orang tua yang tua bangka yang masih sehat waras tapi nggak kuat puasa, atau orang yang sakit sakit yang menahun, dan mungkin disembuhkan secara medis dari rasa untuk berpuasa, maka mulai fikir saja tanpa pokok. Baik, bagaimana seandainya kalau orang yang sakit tadi sekian tahun namanya dia kembali sakit, rasa berpapa ngapain? Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan sama dia, maka jalurnya sembuh dia. Entah di bekam, entah di akupuntur, entah herbal, entah ada penemuan obat dokter terbaru, sembuh dia alhamdulillah. Dia sudah berpikir 10 tahun, 15 tahun, demikian keadaan dia. Apakah dia harus mengqadha hari-hari Ramadan selama 10-15 tahun tadi? Jawabannya? Tidak. Ya Allah, jangan mengatur. Jawabannya? Jawabannya? Tidak. Tidak mengqadha. Sebab dia pada saat-saat itu sudah mengerjakan kewajiban syarat, yaitu dia. Itu kewajiban dia saat itu. Kalau jadi kesembuhan, maka tidak mengqadha. Dia wajib untuk berpuasa. Dan misalnya dia sembuh pertengahan Ramadan, sudah tengah Ramadan sampai akhir wajib berpuasa. Yang sebelumnya tidak ada qadha atas dia, tiga hari sebelumnya dia mengerjakan bimbingan syarak namanya dia. Masya Allah. Orang yang ke 6. Al-Musafir. Seseorang yang musafir bepergian safar. Namanya musafir itu bepergian ke sebuah tempat yang jaraknya sudah dinyatakan sebagai jarak safar para ulama. Terkait dengan berapa jarak safar, berkira panjang dikalikan para fuqaha yang rajih kembali pada Allah. Kebiasaan masyarakat setempat, kalau pergi ke tempat tersebut dikatakan safar, maka safar rawda maka tidak. Tidak ada. Itu dari berjalan sini. Nah, ke Jogja dihitung safar ya. Itu untuk berjalan sini Madiun sana safar ya. Ada itu safar ya. Berdekat sini ke kota Ngawi. Nah, di Masjid Agung Ngawi yang cuma ada jalur sana. Sarawak ada? Tidak. Berlalu. Tapi orang yang musafir, bagaimana hukum puasanya? Ini juga ada tiga, juga ada lima. Ada yang mengatakan afdhal puasa. Ada yang mengatakan afdal buka puasa. Ada yang mengatakan al-khiyar. Suruh memilih. Secara umum itu, pendapat yang sahih adalah al-khiyar. Dia punya hak untuk memilih antara puasa dan tidak puasa. Karena safar merupakan rukhsah dalam Islam untuk berpuasa. Namun secara rinciannya, tergantung keadaannya masing-masing. Kalau bagi dia safar kali itu tidak memberatkan ringan bagi dia, maka yang afdal bagi dia berpuasa. Sebab sudah menyelesaikan tanggung jawab, tidak ada tanggungan. Dan yang kedua, khawatir nanti ketika ada tanggungan dia tak puasa, lebih susah untuk membayarnya dikarenakan di luar rumah. Ya, kalau dia ringan, dia berpuasa. Kalau berpuasa ketika itu sangat mengutihkan dia, memberatkan dia, akhirnya adalah buka puasa. Nah, puasa ketika sahur. Tapi kalau kondisinya sama antara berat, ringan, letih, tidak sama aja, maka yang afdal adalah dia berpuasa supaya selesai suara tanggung jawab dia pada waktu itu. Ini yang disebutkan sunnah jadi dalam majelis dalam Allah. Maka riwayat yang menjelaskan anjuran puasa ketika safar atau ada lautan tindakan Rasul atau para sahabat yang puasa ketika safar, itu dimaknakan mereka ringan safarnya dan tidak mampu berpuasa. Riwayat-riwayat yang jelas yang melarang puasa ketika safar, ketika safar zakat sangat memberatkan dia berpuasa. Jadi ada puasa dikarenakan para ulama. Ada seorang musafir safarnya safar maksiat, bukan safar mubah, bukan safar ketaatan, tapi safarnya maksiat. Nah, dari Bedegal menuju ke Jogja sana untuk begal, untuk maling, untuk nyopet. Di pasar Beringharjo sana nyopet orang. Dia musafir. Ramadan, apakah ada rukhsah bagi dia untuk enggak puasa? Hah? Ini mau maling loh. Ini mau nyopet loh ini. Ada apa? Ada. Karena safar. Hah? Karena dia safar. Enggak ada rukhsahnya. Jadi boleh enggak puasa bagi dia. Tapi safarnya dosa. Hah? Jangan apa enggak puasa enggak safir. Enak ya. Enggak bosok, malingnya lebih cekakan kan. Ada kira-kira yang ulama juhur, ulama berpendapat tidak boleh iftar, wajib puasa, tidak ada rukhsah baginya dikarenakan safarnya safar maksiat. Sebagian ulama berpendapat, ini diusulkan dengan Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dia tetap mendapatkan rukhsah safar. Boleh dia tidak berpuasa mengqadha pada hari-hari yang lainnya, walaupun safar maksiat. Bedakan antara rukhsah safar dan niatnya dia safar. Rukhsah apa? Jangan cuma ayat wajah tariqan Allah ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Ada perkataan safar umum, semua safar. Terkait dengan niatnya maksiat, dia berdosa. Dia tanggung dosa maksiatnya, tapi rukhsah sah dapat rukhsah dengan idea. Lalu lagi, dia mendapat yang lagi barulah itu dalam bab dosa niatnya maksiat. Tapi kalau dia musafir dapat rukhsah tidak berpuasa. Kita misalnya orang musafir yang tidak berpuasa mengkawal pada hari-hari yang lain, Tapi ada seseorang yang hendak safar, berangkat dari rumahnya hendak safar. Apakah boleh bagi dia tak sahur ketika itu? Safarnya selalu enam dan pagi. Atau kalau dia sudah tidak sahur ketika itu, ketika di rumahnya berbarat. Jelas sahur. Apakah dia sahur begini? Sahur ini artinya bukan sarapan loh. Nah, jawabannya boleh bagi dia tidak sahur. Bahkan boleh bagi dia sebelum berangkat sarapan dulu, walaupun belum ada insya Allah, belum memulai sarapan. Kenapa? Sudah ada niat sahur dan niat iftar. Kalau ya. Ini yang rajin dan akal sebagai salah yang dimalik radhiyallahu anhu yang melakukan. Terus sudah punya azam kuat niat safar, boleh jaga sahur, boleh dia sarapan sebelum berangkat. Kok gak jadi? Gagal entah dalam meninggalkan kereta atau bis atau pesawat atau apa namanya rombongannya gagal atau suburnya nggak bisa. Ya sudah, dia ketika itu kita sahur. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang pulang dari safar, yang musafir, yang gak puasa. Pulang dari safar sampai di rumahnya masih siang hari Ramadan. Apakah boleh bagi dia makan selain? Kalau puasa dia gak puasa, gak sah puasa hari. Dikarenakan dia iftar di awal siang di pagi hari. Tapi apakah dia harus menahan diri jangan makan jangan minum sisa hari? Ikhtilaf di kalangan para ulama juga semasa Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada yang mengatakan dia wajib untuk menahan diri jangan makan pada hari itu, memuliakan Ramadan, memuliakan Ramadannya, dan juga jangan menimbulkan fitnah bagi yang lain yang menyaksikan. Ada yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa pada sisa hari, dikarenakan sudah mengatakan oleh yang berpuasa dia sudah muftir. Ini pendapat sebagainya baik, dan ini yang Allah alam sholat lebih rajin. Boleh dia makan minum, cuma dinasihatkan jangan makan dan minum di hadapan orang lain yang berpuasa. Dia bersembunyi atau diam-diam di dalam rumah, kalau tidak menampakkan ketika dia makan siang atau makan sore atau mungkin minum, jangan tawarkan kepada orang lain yang berpuasa bahwa minum. Ada asal dari Abdullah bin Mas'ud belum mengatakan tentang seorang musafir waman akala awal tahari baliyakul akhirahu, siapa yang sudah makan di awal siang di pagi hari makan di akhir siang. Ada orang tidak harus puasa di sehari, cuma kalau ingin makan minum jangan ditunjukkan kepada orang yang berpuasa, khawatir Rasulullah dan selanjutnya Allah. Jadi yang mau satu soal saya sampaikan contohnya kecil begitu. Oke. Lanjut. Mas Fran saja. Saya tanya dengan dia di rumah. Lalu ini. Yang ketujuh. Orang yang ketujuh ialah al-mariyum alladhi yurjaburu wa'adhi, orang sakit yang diharapkan kesembuhan penyakitnya secara medis. Ini itu kesembuhan Pak. Bagaimana dengan puasanya dia? Puasa atau tidak puasa? Karena Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam buku Madarij Ramadhan lahu kalam halat, ada tiga keadaan dia. Yang pertama, Allah ya syukur alaihi shaum wa la yadurru. Puasa itu tidak memberatkan dia, tidak pula membahayakan dia. Tidak memberatkan dia, juga tidak membahayakan dia. Maka dalam kondisi wajib atas dia untuk berpuasa, sebab tidak ada udzur yang membolehkan dia. Saya kepala ringan, saya pikirkan berkis ringan, flu-flu ringan, capek-capek ringan, wajib puasa, tidak memberatkan dan membahayakan, wajib puasa. Yang kedua, ya syukurin saum walayyuhu, puasa itu memberatkan dia, dan puasa dengan sakit seperti ini, tetapi tidak membahayakan penyakit. Bayuftir, dia boleh untuk iftar dan mengganti pada hari-hari yang lain. Pemangka marir dan awal ala zahair, baik jatuh min ayat tuha, para kesempatan yang sakit atau safar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Baik. Dan makruh hukumnya puasa, dikarenakan memberatkan dirinya. Kondisi yang ketiga, ayyadurrau sawmu, puasa itu membahayakan dia. Bisa jadi membuat dia mati karena puasa, atau memperparah penyakitnya, atau memperlambat kesembuhannya. Ya, ini membahayakan. Kalau demikian keadaannya, wajib iftar, haram puasa. wajib iftar, haram berpuasa dalam mulai seperti itu. Dan memulayat wala tuluku bi'ajikum ila tahlika. Kamu jangan melemparkan diri kepada tahajud. Coba mengatakan dalam jumlahnya wala takfuru anfusakum. Kamu jangan menuduh diri kamu sendiri. Surah yang tadi la farwa tumirah. Tidak ada dorong dalam Islam dan juga tidak perlu membahayakan orang lain dalam Islam. Kami soalnya tidak ada. Ada seseorang yang sehat, alhamdulillah sehat. Selama Ramadan sehat, alhamdulillah. Pas tanggal misalkan 10 Ramadan meriang. Sudah sahur, sudah puasa sampai siang sampai menjelang sore meriang. Bapak menggigil, sangat berat bagi dia berpuasa. Boleh dia batalkan, boleh dia batalkan puasa dikarenakan sakit dan mengganti di hari-hari yang lain. Jadi ada orang yang sakit sekarang misalnya. Selama Ramadan sakit dari pertama 2-3 sore sepekan 10 hari sakit, tidak pernah puasa. Pada hari yang ke-11 di pagi hari sehat. Sihat, maafia, tidak ada sakit, sudah sembuh dari penyakit. Tapi disalah-salahkan pagi. Apakah dia teruskan puasa? Dan jawab tidak. Tidak ikhtar di pagi hari. Tidak harus teruskan puasa pada hari itu. Dan tidak sah puasa pada hari itu. Jika nanti sudah buka puasa, sudah salaman di pagi hari. Taruh. Wallahu ta'ala alam bisawad. Orang yang ke 8 al-haid, wanita yang haid atau yang nifas. Wanita yang haid atau nifas haram puasa bagi mereka. Tidak sah puasa bagi mereka dikarenakan ada mani yang menghalangi mereka berpuasa, yaitu haid atau nifas. Itu mengatakan dalam adanya alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu ketika haid tidak sholat dan berpuasa sulit ibadah? Berapa kata betul ya Rasulullah? Kala kata jika menunggu dunia tidak tentu kekurangan agamanya. Bukan muslim dan haid dan belum dikukur kepada Allah ya Allah ta'ala. Haid haram puasa lipat hukumnya sama pada sebelum kebenaran Allah wanto faza bukan haid di jami'i baga badam. Wanita yang lipat hukumnya sama dengan yang haid dalam semua hukum-hukum dia lipatnya itu karya ma'ruf tiga orang wanita kalau haid tidak puasa tidak sholat. Jadi ada wanita yang puasa, puasa Ramadan. Jadi ketika di ujung sore sudah menjelang maghrib dengan tunggu iftar haid, keluar terakhir. Bagaimana nasib puasa hari itu? Jawabnya batal. Batal dikarenakan haid. Hari itu dia sudah harus menghitungnya untuk dikomong. Walaupun tinggal sesaat lagi, tinggal sesaat lagi agar hari itu termasuk yang tidak komong. Dibamnya dalam keluarga aku ini ada wanita yang haid. Ya haid suci ketika siang hari Ramadan. Dia mandi haid, suci dia mandi haid. Apakah wajib puasa pada hari? Tidak sah, dikarenakan dia sudah haid di awal siang. Apakah harus imsak menahan makan minum di sisa hari yang ada? Dikarenakan ada khilaf di dalam ulama para hukum seperti yang telah lalu pada musafir ketika pulang dalam keadaan iftar. Ada yang mengatakan dia menahan diri, ada yang mengatakan tidak usah menahan diri. Ada seseorang yang bersih dari haidnya menjelang subuh. Kalau dia mandi haid, tidak sesal. Kalau dia makan sahur niat puasa, maka konsekuensinya dia baru mandi haid ketika sudah masuk waktu. Apakah dia diperbolehkan untuk makan-makan sahur niat puasa untuk keesokan hari dalam kondisi belum mandi haid? Jawabannya? Jawabannya boleh. Diperbolehkan bagi dia untuk itu, walaupun mandi haidnya ketika subuh. Ini dikiaskan dengan hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam yusbihu juruban min jima'i dari ihtilaf thumma yasumu fi Ramadan. Jadi Rasulullah sallam pagi hari subuh junub karena mengumpulkan istrinya bukan karena mimpi basah, dan beliau puasa pada hari itu. Ramadan hari sana, bahwa wanita yang suci dari haidnya dia bisa makan sahur dia berpuasa beberapa harinya walaupun belum mandi haid kecuali dia masuk yang haid dan nifas mengkodok puasanya. Mereka mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Yang kesembilan, ialah wanita hamil atau wanita yang menyusui. Mereka ada dua keadaan. Yang pertama, wanita hamil namun kuat puasa tidak membahayakan janin. Kuat berpuasa tidak membahayakan janin. Biasanya dia kontrol periksa ke dokter kandungan atau ke bidan, tanya, jarakan sehat, ada masalah, silahkan berpuasa, jadinya sehat. Maka dia wajib berpuasa, tidak ada udzur bagi dia untuk berpuasa. Wanita yang menyusui sanggup dan mampu berpuasa tidak berpengaruh pada bayinya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, tidak ada udzur bagi dia untuk berpuasa. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, wanita yang hamil tidak mampu puasa atau takut puasa dikarenakan khawatir janin. Yang menyusui dan berpuasa alasannya khawatir berpengaruh pada bayi yang dia susui. Khawatir pada bayi yang dia susui. Di sini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada 56 pendapat. Ada yang mengatakan gugur bukan bisa sebagai seorang mukallaf, la puasa wala fidyah. Ada kaul bukhori dari Ibnu Hazm. Ada lagi yang mengatakan dirinci, kalau yang hamil kalau yang apa namanya menyusui fidyah. Ada yang kebaliknya, yang ini kalau yang ini fidyah. Ada lagi yang mengatakan dua-duanya kalau dan fidyah. Kodok yang tidak bayar. Ada lagi yang berpendapat kodok saja apa fidyah. Ada lagi yang berpendapat fidyah saja kalau kodok. Dari akwal yang ada pada kodok itu, saya pribadi lebih cocok kepada pendapat yang menyatakan kodok saja. Allah saja. Jadi pendapat yang dikuat adalah Al-Asyur Muhtaidu dari Allah, Asyur Mubil bin Hadir dari Allah, dan yang lain-lainnya. Allah saja. Dasar dari hadis Anas bin Malik dari Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wada'a lil musafir shatr salati wa shauma 'ala al musafir wa 'ala al mubri wal mubla. Rawahu Nasa'i Ibnu Majah wa sahih. Yang artinya sesungguhnya Allah telah meletakkan mengukurkan dari seorang musafir separuh salat. Yang 4 jadi 2 namanya kosong, dan meletakkan puasa dari musafir, dari perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil 3. Syahidnya adalah dalam ayat dan dalam riwayat ini Rasulullah SAW menggantikan perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil digantikan dengan musafir, tidak sekaligus di sebuah. Kita semua itu musafir ketiga tidak berpuasa. Apa poin dia? Kalau maka begitu pula yang namanya mubit dan mubla, orang yang perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil, sama dia musafir, yakni kalau maka mereka dikiaskan seperti orang yang sakit. Digandingkan dengan ayat waman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang sakit atau musafir maka diganti di hari-hari yang lain. Di ayat digandingkan musafir dan marid, dalam hadis dijadikan satu musafir, menyusui dan ibu hamil. Maka untuk disesuaikan dengan ayat, yang menyusui dan yang hamil disamakan dengan orang yang sakit, maka mengkolok siang. Ini adalah argumentasi yang sangat kuat dan saya sangat yakin yang mendapat ini kepada Allah. Saya berubah. Yang lainnya pokok yang memperhatikan yang aku kolok saja. Hanya kolok saja. Jika tolong Bapak-bapak tolong dibantu istrinya, terus semangat dan lain dibantu supaya bisa kawal puasanya atau bisa mengkawal puasanya. Ya mana-mana bertahun-tahun itu ada gak sempat kawal, gak sempat kosong urusi selamat. Nah itu ya dibantu. Yang ibu-ibu jangan cengeng, jangan sempat ngeluh dan sempat capek dan salte, berjuang, berlatih. Banyak wanita yang kuat walaupun dia hamil atau dia menyusui. Jadi baru ini yang berapanya kalau konsekuensinya harus dilakukan. Berpendapat itu pun menggunakan hujan, menggunakan dalil, menggunakan yang enak. Jadi kalau aku itu harus ya pendapat yang mengalirkan video kalau aku punya argumentasi yang sangat kuat atau yakin dengan pendapat itu yang hujan-hujan yang kotor maksudnya yang terlama perkara yang terasi tapi bukan yang tahu nasib dengan hujah dan dalil dikatakan dengan konsekuensi-konsekuensi. Tentang ya, dua keadaan. Jadi gak semua yang hamil, ya, atau kolok, enggak. Kalau dia sakit puasa, wajib puasa. Kalau gak sakit, maka gak tidak. Ya saya perhatikan kolok. Yang ke sepuluh yang terakhir manih tajalil fitri lidaf'i darurati ghairih. Seseorang yang harus iftar dulu, seseorang yang harus buka puasa dulu untuk menghilangkan, untuk membantu menghilangkan kondisi daruratnya orang lain. Untuk membantu menghilangkan kondisi daruratnya orang lain. Disebutkan sama Ibnu Muhtamin kain qadi maksumin min ra'in au harimin au hadmin au nahu dzalik. Seperti menyelamatkan orang yang maksum yang muslim atau ahli kitab dari tenggelam atau terbakar atau berkeruntuhan atau yang lain. Baik, beliau mengatakan baika la yumkinuhu infadu illa bitaqawli alaihi bila dirujuk jazarul fitr bal wajabul fitru hina idin li anna inqad ma'sud al halaqati wajib wa ma laikum al wajib yamin wa wajib wa yalzamu qada'u ma farah. Maka kata beliau, ketika tidak mungkin menyelamatkan orang itu melainkan dia harus memperkuat diri dengan makan minum, maka boleh dia batalkan puasanya, maka wajib batal puasanya. Sebab menyelamatkan orang maksum dari kebinasaan adalah wajib. Asal wajib dia tidak sempurna mengalahkan dirinya, maka dia juga dikatakan wajib. Dan wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan. Ini 10 pihak dan 10 orang yang terkait dengan masalah manusia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya maknanya lupa, silahkan berujung pada bisnis. Oke, terkait dengan manusia, maka dikasih sana banyak hal terkait dengan masalah manusia. Ada yang fawail, amal-amal yang berkeutamaan, ada yang akhlak. Wallahu ta'ala alam bisawab.